Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayuhan ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada pertemuan sebelumnya ya, kita ada tugas untuk mengikrab salah satu dari tiga jumlah, ya salah satu dari tiga jumlah. Ya. Yaitu innahu minal innahu min Sulaiman. La. Marartu bi Jurha at tazawwaja Zaidun bi Laila wa auhayna ila Musa. Ya. Di antara tiga ini, alhamdulillah dari teman-teman ada dua orang yang menjawab, yaitu Al-Akh Asfandi dan Al-Akh Aziz Naufal Akhir. Baik, ana akan bacakan jawabannya, dan kedua-duanya Al-Akh Asfandi dan Al-Akh Aziz Naufal yang beliau, ya, mereka berdua i'rab adalah marartu bi Jurha, kedua-duanya sama. Jadi kita bacakan jawaban Al-Akh Asfandi terlebih dahulu. Marartu bi Jurha, marartu fi'lun madin mabniun ala sukun litisalihi bi dhamir ar-rafa' mutaharrik la mahallal min al-i'rab. Atta dhamirun mutasil mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Baik. Alba harfu jarrin mabniyun ala al-kasrah la mahala lahum min al-i'rab. Jurha ismun majrurun bi, nah di sini beliau menulis dalam kurung bi, kemudian ya menuliskan huruf ba. Ya. Harusnya yang lebih tepat bi al-ba'i, bi al-ba'i ditulis seperti ketika mengirab al-ba'u, ya, ditulis nama hurufnya, ya bukan lambang hurufnya. Kalau dia satu huruf, ma'alamatu jarihi al-fathah al-muqaddarah al-alif mana amduhuriha at-ta'adhur niyabatan anil kasrah li'annahu isim layan syarif. Taib, barakallahu fiik. Jawabannya sudah tepat, tapi masukannya tadi ya. Kemudian jawaban dari Al-Akh Aziz Naufal sama, beliau menjawab marartu bi Jurha. Marartu fi'lun madin mabniun 'ala sukun litisalihi. Ini tulisan litisalihinya tolong dibenarkan ya. Litisalihi bi dhamir rafa' al-mutaharrik la mahalla lahu min al-i'rab. Wa ta dhamirun mutasil mabni 'ala dhammi fi mahalli rafa' fa'il. Al-ba harfu khafdin mabni 'ala al-kasr la mahalla lahu min al-i'rab. Jurha ismun makhfudun bilba wa alamatu khafdihi al-fathah muqaddarah al-alif mana amin duhuriha ta'adur niyamatan alil kasar li'annahu ismun ghair munsarif. Barakallahu fiik. Ya, jazakumullah khairan ya atas yang sudah menjawab. Ya, dan tentu saja ana juga mengharapkan ketika ada tugas seperti ini semua yang nyimak ya, ya diharapkan bisa untuk menjawab tugas ya. Barakallahu fikum. Baik, kita akan lanjutkan dengan pelajaran berikutnya. Yaitu alamata al-jazmi. Alamata al-jazmi, dua alamat jazm. Ya, sebagaimana sudah kita sebutkan formulanya, rumusnya, alamat-alamat i'rab itu adalah 4, 5, 3, 2. 4 alamat rafa, 5 alamat nasab, 3 alamat al-khafad atau al-jar, dan 2 alamat jazm. Alhamdulillah kita sudah selesai dari al-khafad atau al-jar. Ar-rafa memiliki 4 alamat. Ya, ini tujuannya harusnya ketika kita selesai dari alamat-alamat i'rab ini, ketika menyebutkan apa alamat-alamat i'rab dari rafa, ya kemudian di mana saja tempatnya, itu sudah bisa menyebutkan. Yang ini karena sangat penting. Ingat ya bahwasanya ilmu nahwu itu adalah ilmu yang mempelajari perubahan yang ada pada akhir kalimat. Perubahan yang ada pada akhir kalimat itu adalah i'rab. Berarti ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari i'rab. Ya, sesimpel itu. Ya. Sesederhana itu. Ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari i'rab. Nah, sekarang kita pada pelajaran intinya, yaitu alamat i'rab. Ya. Jangan sampai ketika kita selesai dari kitab ini, kemudian masuk pada kitab atau jenjang berikutnya, ya ketika ditanya alamat, apa saja alamat rafa, kita tidak bisa menjawab. Ya. Dhammah ada pada berapa tempat, kita tidak bisa menjawab. Ya. Fathah sebagai alamat nasab ada pada berapa tempat, kita tidak bisa menjawab. Ya. Tetapi harusnya lancar. Ya, harus lancar, harusnya demikian. Itu sangat membantu ya, akan sangat membantu baik pada memahami pelajaran pada jenjang berikutnya ataupun ketika kita menerapkan ilmu nahwu ini ya, baik kepada bacaan, ketika kita membaca ya, kita membaca kitab ya. Dan yang lainnya. Ketika berbicara juga. Ya. Nah, ini sangat membantu. Nah. Ini harus kita pahami. Kita ulangi misalnya dari alamat rafa ya. Rafa memiliki 4 alamat yaitu ad-dhammah sebagai alamat asli. Kemudian alamat penggantinya ada 3. Al-ya atau al-waw, al-alif dan an-nun. Ya, al-waw, al-alif dan nun. Dhammah sebagai alamat rafa ada pada 4 tempat. Isim mufrad, isim jamak taksir, jamak mu'anas salim, dan fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhiri syai'. Kemudian, al-waw sebagai alamat rafa ada pada 2 tempat. Yaitu pada al-asma' al-khamsah, dan yang kedua pada jamak mudhakar salim. Al-alif sebagai alamat rafa ada pada 1 tempat, yaitu pada al-musanna. Ya, kemudian al-an-nun, ya, thubutun nun sebagai alamat rafa ada pada 1 tempat, yaitu pada al-amsirah al-khamsah. Ya, masuk kita pada alamat berikutnya. al-waw sebagai alamat atau an-nasab, ya, alamatun nasab. Alamat nasab ada 5. Ya, alamat asli adalah al-fathah, ada 4 alamat pengganti. Ya, ada al-kasrah, ya, ada al-ya, ya, kemudian al-alif, ya, kemudian hadfun nun. Fathah sebagai alamat nasab itu ada pada 3 tempat, yaitu pada isim mufrad, pada jamak taksir, pada jamak pada fi'il mudhari' alladzi lam tasil bi akhir syai' wa dakhala 'alaihi nasib. Al-kasrah sebagai alamat nasab ada pada 1 tempat, yaitu pada jamak mana salim. Ya, al-fathah atau al-alif sebagai alamat nasab ada pada 1 tempat, yaitu al-asma'ul khamsah. Al-ya' sebagai alamat nasab ada pada 2 tempat, yaitu pada jamak mudzakkar salim dan pada al-musanna. Hadfun nun, ya, sebagai alamat nasab ada pada 1 tempat, yaitu pada al-amsilah al-khamsah. Kemudian al-khafad, al-khafad ada 3 alamat, al-kasrah, kemudian al-ya, dan yang ketiga al-fathah. Al-kasrah sebagai alamat asli ada pada 3 tempat, pada isim mufrad munsarih, pada jamak taksir munsarih, pada jamak muannas as-salim. Al-ya sebagai alamat al-khafad ada pada 3 tempat, pada al-asma al-khamsah, pada jamak mudzakkar salim, dan pada al-musanna. Ya, kemudian al-fathah sebagai alamat khafad pengganti dari kasrah ada pada 1 tempat, yaitu pada isim ghairu munsarif. Baik. Ini sudah kita pelajari secara ringkas. Dan ini ana harapkan, ya, untuk kita bisa menyebutkannya. Ya. Kalau ini sudah kita bisa seperti tadi, ya, walaupun kalau bisa lebih cepat lagi, lebih lancar lagi, maka insya Allah, ya, akan lebih mudah bagi kita untuk mempelajari ilmu nahwu. Baik, sekarang kita masuk pada alamata al-jazm. 2 alamat al-jazm. قال المؤلف رحمه الله تعالى للجزم علامتان السكون والحذف. Jazm memiliki 2 alamat. Yang pertama as-sukun, yang kedua al-hazf. Ya, as-sukun sebagai alamat asli, hal al-hazf yaitu penghapusan, ini sebagai alamat pengganti. Qala as-syarihu hafizahullahu taala, lamantaha min al-kalami ala alamati al-khafdi akhada yatakallamu ala alamati al-jazmi fadakara annaha alamatan ihdahuma asliyah wahya sukun wasaniyah naibatun anha inda adamiha wahya al-khafu. Ya, alamah asliyah adalah as-sukun. Alamah naibah pengganti adalah al-hadfu. وهي العذف. فمتى وجدت في الكلمة Ya, famata wajadta fil kalimah wahidatan min hataini al-alamatain arafta annaha majzumah. Ya, hanya seperti kita tambahkan al-hazfu terbagi menjadi dua. Ya, al-hazfu nanti ada menjadi dua. Yang pertama hazfu an-nun, yang kedua hazfu harfi al-illah. Baik. Maka kapanpun engkau dapatkan pada satu kalimat alamat dari alamat-alamat ini, maka engkau ketahui bahwasanya kalimat tersebut dalam keadaan majzum. Dan ingat bahwasanya al-jazm ini hanya terdapat pada fi'il mudhari'. Baik. Kita masuk pada alamat yang pertama, yaitu maudhi'us sukun. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الأخير adapun as-sukun, maka dia menjadi alamat ya untuk jazam pada fi'il mudhari' as-sahihil akhir. Pada fi'il mudhari' as-sahihi al-akhir. Baik. Qala as-syarih hafizahullah ta'ala, apa makna fi'il mudhari' as-sahihil akhir? Aqulu as-sukunu huwal alamatul asliyah lil jazmi kama taqaddam. As-sukun adalah alamat asli untuk jazm sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya. Wa li hadza bada'a bihi al-musannif, karena itu al-musannif memulai dengannya. Wa huwa yakunu alamatan ala jazmil kalimah fi mawdhi'in wahid. Ya, dan as-sukun menjadi alamat untuk jazmnya satu kalimat itu pada satu tempat. Apa itu tempatnya? Wa huwa al-fi'lu al-mudhari'u as-sahihu al-akhir. Fi'il mudhari' as-sahih al-akhir. Apa makna fi'il mudhari' as-sahih al-akhir? Wa makna qawnihi sahih al-akhir. Bukan al-akhir ya, al-akhir. Sahih al-akhir. Biru. Anna akhirahu laysa muntahiyan biharfin min hurufil illah as-salasah wa hiya al-alif wal waw wal ya. Ya. Yaitu bahwasanya akhirnya dia tidak tidak diakhiri dengan salah satu dari huruf-huruf illah yang tiga, yaitu alif, wal waw, wal ya. Ya, kalau dia diakhiri ini disebut fi'il al-mu'tal al-akhir. Ya, al-fi'il terbagi menjadi dua. Yang pertama as-sahih al-akhir, contohnya ya'kulu, yanamu, yadhabu, ya, dan seterusnya. Yang kedua al-mu'tal al-akhir, contohnya al-mu'tal al-akhir, ya, al-mu'tal al-akhir maknanya apa? Dia diakhiri salah satu huruf illah, bisa mu'tal al-waw atau pertama mu'tal al-alif, al-alif, contohnya yes, yardha, mu'tal al-waw, contohnya yad'u, yagzu, mu'tal contohnya yarmi, yaqdi. Ya, ini dari sisi ilmu, kita bicara dari sisi ilmu nahwu. Ya, baik. Qala, fa misalul fi'l al mudhari' as sahih al akhir, contoh dari fi'l mudhari' as sahih al akhir al majzum, qauluka lam yuhmil zaidun auladahu, lam yuhmil lam yuhmil zaidun auladahu. Baik. Nah, sekarang ini jadi PR ya. Di i'rab lam yuhmil, lam yuhmil zaidun auladahu. Ini al-wajibnya ya. Tugasnya ini. Wa qawluhu ta'ala lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Fakullu min yuhmil wa yalid wa yulad fi'lun mudari'un majzumun bilam. Wa alamatu jazmi as-sukun ad-dahir ala akhirihi li'annahu sahihu al-akhir. Ya. Ini PR-nya. Ini ini PR-nya ya. I'rab dari lam yuhmil Zaidun auladahu. Ya, di sini ada berapa contoh? Yuhmil, yalid, yulad. Tiga-tiganya madzum zumbil lam, alamat jazmihi adalah as-sukun. Li annahu sahihu atau al-fi'lu sahihu al-akhir. Fi'lu sahihu al-akhir. Baik. Mungkin ini yang kita bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafilahuna. Subhanakallahumma bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.